بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أخفى علينا قيام الساعة وأمرنا بدوام الاستعداد والأهبة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولنبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الرسالة وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang selalu diberikan kepada kita. Dan juga salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-sadisu wal khamsun min suwaril Quran, suratul Waqi'ah, yang ke-56 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama Al-Waqi'ah. Makiyyatun, surat Waqi'ah ini diturunkan di Mekah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya, situ watis'un, berjumlah 96 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Apabila kiamat terjadi, tidak ada bagi kejadiannya hari kiamat itu yang mendustakan. Khafidatur rafi'ah, hari kiamat itu merendahkan orang-orang yang hidupnya menentang Allah, dan hari kiamat itu meninggikan orang-orang yang hidupnya selalu patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Bila mana bumi digerakkan, gunung-gunung dihancurkan, dan jadilah debu yang berterbangan. Para muhibbin rahimakumullah, suratul Waqi'ah adalah surat yang sangat dikenal di kalangan kaum muslimin dan muslimat, karena ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan agar kaum muslimin muslimat senantiasa mengamalkan membaca surat Al-Waqi'ah ini setiap hari. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada akhrajahul Baihaqi. Barang siapa yang membaca surat Waqi'ah setiap malam, artinya mulai maghrib sampai subuh, antara itu, siapa yang membaca suratul Waqi'ah tiap-tiap malam, tidak mengenai akan dia kesusahan selama-lamanya, kefakiran, kesengsaraan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda lagi, suratul Waqi'ah suratul ghina. Surat Waqi'ah itu dinamakan surat kaya. Faqra'uha, bacalah ulihmu surah Waqi'ah. Wa'allimuha auladakum, dan ajari anak-anak kamu akan surah Waqiah itu. Akhrajahu Ibnu Mardawaihi. Dan lagi sabda beliau, allimu nisa'akum suratal Waqiah fa innaha suratul ghina. Akhrajahu Dailami. Ajari perempuan-perempuan kamu suratul Waqiah, karena suratul Waqiah itu namanya adalah surah kaya. Akhrajahu Dailami. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imamul Ghazali menerangkan bagaimana mestinya kita membaca surat Al-Waqiah itu supaya benar-benar mencapai sasaran seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Di situ beliau mengatakan bahwa setiap kali kita membaca surat Waqiah, yang perlu kita perhatikan adalah niatnya. Jangan sampai kita membaca surat Waqiah itu agar diluaskan Allah rezeki. Jangan sampai kita membaca surat Waqiah itu dengan niat supaya diberi Allah kekayaan. Kalau demikian halnya, berarti kita menukarkan kalam Allah dengan sesuatu daripada dunia yang sangat hina. Nah, beliau Al-Imamul Ghazali menjelaskan bahwa ada dua niat yang patut sebelum kita membaca surat Al-Waqiah itu. Pertama adalah niat kita membaca surat Al-Waqiah itu menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjunjung perintah Allah dan Rasulnya dengan harapan diberikan oleh Allah sifat kanaah dan kaya hati. Ini yang pertama, salah satu di antara dua niat membaca suratul Waqiah. Membaca suratul Waqiah niatnya menjunjung perintah Allah dan Rasul dan berharap diberi Allah sifat kanaah atau ghinal qalbi, kaya hati. Nah, bila demikian kita membaca suratul Waqiah, maka kita akan mengenai sasaran sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang kedua, boleh juga kita niatkan membaca suratul Waqiah itu dengan niat menjunjung perintah Allah dan Rasulnya dan berharap dimurahkan, diluaskan oleh Allah rezeki yang halal untuk bekal ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam itu cara niatnya. Jangan sampai kita membaca suratul Waqiah agar dikayakan oleh Allah harta benda, diluaskan rezeki, jangan sampai di situ. Tapi hendaknya diteruskan. Kita baca suratul Waqiah niatnya karena Allah dan agar atau supaya Allah berikan keluasan rezeki yang halal agar bisa menunaikan ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian niat yang bagus, niat yang akan menambah pahala dalam membaca suratul Waqiah tadi. Para muhibbin rahimakumullah, idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat, laisa li waqa'atiha kadzibah, tidak ada bagi kejadiannya itu yang mendustakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya Anisaah tentang hari kiamat dengan pertanyaan, mata saah, kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang kau tanya sama dengan yang bertanya, sama-sama kada tahu artinya. apabila mestinya persisnya hari kiamat itu terjadi. Wa sa'ukhbiruka an asyratiha, dan aku hanya bisa mengabarkan kepada engkau tanda-tanda menjelang hari kiamat itu. Rasulullah menyatakan, "Idza waladatil amatu rabbaha wa idza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bunyan." Tanda kiamat itu, kata Rasulullah, apabila seorang perempuan melahirkan rajanya, bila seorang wanita melahirkan tuannya. Maksudnya adalah di akhir zaman itu anak-anak durhaka kepada orang tuanya, sehingga orang tua yang melahirkan itu seolah-olah rakyat oleh si anak itu. Seorang perempuan melahirkan rajanya, anak nang jadi raja, kuitan jadi budak, jadi hamba sahaya. Artinya di akhir zaman menjelang hari kiamat itu, kata Rasulullah, anak tidak segan lagi memerintahkan kepada orang tuanya untuk berbuat, melakukan sesuatu. Orang tua dijadikan pembantu, orang tua dijadikan budak, pelayan bagi anaknya. Ini yang dimaksud dengan idza waladatil amatu rabbaha. Bila sudah demikian, itu berarti kiamat itu sudah dekat. Yang kedua, kata Rasulullah, tandanya wa idza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bunyan, apabila orang-orang desa, orang-orang dusun sudah berlumba-lumba untuk bermegah-megah membangun rumah, membangun bangunan. Rumah-rumah mewah sudah banyak di kampung-kampung. Rumah-rumah yang bagus sudah menjadi merata di perkampungan. Orang kampung, orang dusun berlumba-lumba membangun rumah yang mewah. Itu pun akan terjadi, kata Rasulullah, menjelang hari kiamat itu. Wa fi riwayatin ukhra an asratiha, dan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menjelaskan tentang keadaan manusia atau keadaan masa sebelum hari kiamat terjadi. Antara lain, selain daripada yang dua tersebut tadi, kata Rasulullah, yang artinya zuhurul fajiri alal munsifi, menangnya orang yang jahat atas orang yang baik, menangnya orang yang fasik atas orang yang adil, atas orang yang saleh, menangnya orang yang zalim atas orang yang adil. Orang yang baik selalu dalam posisi kalah, orang yang jahat selalu dalam keadaan menang. Contohnya umpamanya pemilihan pembakal kepala desa, supaya mengerti calon pembakalnya ada nang kada penyembah yang orangnya pemabuk, calonnya ini penjudi. Nang saya kong calonnya penyembah yang orangnya saleh, orangnya penuntut ilmu. Karena sampai harinya pemilihan pembakal kalah tuh nang salehnya tuh. Nah ini nang manang di kampung-kampung mana-mana aja kayaknya, hingga orang nang macam itu nang manang. Bila nang baik hingga kalah. Ini menjelang kiamat. Zuhurul fajir alal munsif. Kaunul amanati wa kaunul amanati magnama, kata Rasulullah lagi, menjelang hari kiamat itu keadaan amanah itu dianggap satu keberuntungan. Amanat dianggap satu keberhasilan, dianggap satu keuntungan. Orang diberi amanah, orang dititipi sesuatu, dianggap dia untung. Misalnya kita diandaki orang, jurang lah empat maandak nah sepeda motor, aku nak keluar, aku nak berjalan, empat maandak lah aku sepeda motor. Merasa untung diandaki orang sepeda motor itu. Padahal ini adalah amanah. Mestinya diandaki amanah itu waspada dan hati-hati, agar jangan sampai menyalahkan amanat yang dititipkan oleh orang itu. Kedudukan, pangkat, jabatan itu amanah. Begitu naik pangkat, dia gembira, menganggap ini keberhasilan, keberuntungan, untungnya naik pangkat. Ini manusia-manusia yang hidupnya menjelang hari kiamat. Wa kaunul amanah magnama. Keadaan amanat itu dianggap satu kemenangan, satu keberuntungan. Beliau menjelaskan lagi tentang tanda-tanda kiamat itu, wasultanun nisa. Raja-raja sudah mulai ada perempuan-perempuan yang jadi raja. Kepala desa sudah ada bini-bini, kayaknya camat ada bini-bini, bupati ada bini-bini, gubernur ada bini-bini, presiden ada bini-bini. Semuaan bini-bini kayaknya. Wasultanun nisa. Wa zuhuru auladil baqiyah. Dan timbulnya, nampaknya anak-anak zina. Di tiap kampung ada anak zina. Sini ada anak zina, sana, di mana-mana ada anak zina. Dan orang-orang sudah tidak ada lagi rasa suban, tidak ada lagi rasa malu mempunyai anak yang tidak ada ayahnya. Diambil Allah sifat haya, sifat supan, sehingga kada malu bahwa ini adalah anak dapat daripada zina. Nah, anak zina sudah banyak timbul di mana-mana. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wa fushul ainah, tersebarnya kelakuan atau praktik ribawi. Riba mulai di perkotaan sampai di paling dusun sudah masuk riba. Dulu orang kampung dusun kadang mengenal riba. Mau tangi duit lillahi ta'ala mau tangi. Maniru gaya orang kota, orang kampung umpati bila berhutang 1,000 bayar 2,000. Nah, pusul aina, di mana-mana sudah merata riba itu. Wa zuhurur risa, timbulnya di mana-mana risa, suguk atau pungli. Pungli, suguk itu menjelang hari kiamat bukan hanya ada di kantor, tapi ada di jalan raya, ada di bawah pohon, ada di tengah lautan, di mana-mana ada pungli. Itu kata Rasulullah adalah asyratus sa'ah, tanda-tanda kehancuran ini dunia, tanda-tanda menjelang hari kiamat. Wa kaunul masjid muzakhrafa. Masjid-masjid itu dimegahkan. Walaupun duitnya beintaan di jalanan, asal megah. Tanda hari kiamat. Masjid yang bagus, bangunan orang baharu dirubuh karena potongannya kada sesuai zaman. Ganti masjid yang megah. Berlomba-lomba memegahkan masjid. Itu termasuk daripada tanda kehancuran masa. Tanda bahwa menjelang hari kiamat demikian. Wa syuribatil khumur, dan diminum arak. Arak yang dulu dilarang, di mana-mana diminum orang arak. Wa tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar itu ditinggalkan. Ini yang paling sulit dihadapi oleh umat Islam, oleh kita-kita ini, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kita melihat banyak kejadian-kejadian yang cukup menyedihkan kita, antara lain umpamanya orang-orang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar hanya dengan alasan adalah itu hak asasi dia sebagai manusia. Ada orang menarik betilanjang, menarik betilanjang. Ada yang menagur, itu kalau boleh, oh jangan ditagur. Itu hak asasinya sebagai pemain seni umpamanya. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat. Ada aliran-aliran yang sesat, ditagur, jangan ditagur. Karena itu hak kebebasan mereka untuk berkeyakinan dan beragama. Nah, jadi kada ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, terserah manusia, anak jadi kambing, anak jadi sapi, mau apa. Wa tarakul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa busuwut tijarah, kata Rasulullah lagi, tanda-tanda akhir masa, tanda-tanda menjelang kiamat itu adalah tersebarnya perdagangan di mana-mana. Di mana ada tempat, ada pasar. Di kampung-kampung ada pasar sejumput, sini ada pasar. Dulunya kan ada pasar, ada pasar. Wa busuwut tijarah. Di mana ada kesempatan, ada pasar. Wa ayyattajir ar-rajul wa imra'atuhu jami'a, dan bahwa berdagang seorang laki-laki bersama-sama istrinya. Turunan katuku laki binian. Dahulu kadada itu. Laki-laki aja berdagang, bini di rumah. Kalau menjelang hari kiamat, nang bini berdagang, nang laki berdagang. Kedua-duanya sibuk berdagang. Wa ayyattajir ar-rajul wa imra'atuhu jami'a, bahwa berdagang laki-laki dan perempuan kedua-duanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu sebagian daripada tanda-tanda, dari sekian banyak lagi tanda-tanda yang menunjukkan kerusakan zaman, yang artinya bahwa kiamat itu sudah dekat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Para muhibbin rahimakumullah, sambungan ayat tadi adalah wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wassabiquna as-sabiqun. Para ahli tafsir menerangkan ayat itu, annasu salasatun. Pada hari kiamat itu manusia terbagi kepada tiga kelompok. Pertama, para julun ibtakara lil khair fi hadatsati sinnihi wa dawama 'alayha hatta kharaja minad dunya fa hadas sabiquna as-sabiqun. Di hari kiamat itu golongan yang pertama, ada seseorang yang bersegera berbuat kebaikan sejak usia muda. Sejak usia muda dia sudah berbuat kebaikan dan terus menerus sampai akhir hayatnya. Maka inilah disebut as-sabiqun as-sabiqun tadi. Di akhir ayat disebutkan fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Orang-orang as-sabiqun as-sabiqun itu dinamakan muqarrabin, dan pada hari kiamat mereka mendapat rahmat dan ridha serta surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warajulun ibtakara umurahu bizunub thumma tawwala al-ghaflata thumma raja'a bitaubati hatta khutima lahu biha fahada min ashabil yamin. Orang-orang yang pada masa mudanya berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, dan lama dia maksiat kepada Allah, kemudian dia kembali tobat kepada Allah sehingga akhir hidupnya ditutup dengan tobat, fahadha min ashabil yamin, ini orang termasuk namanya ashabul yamin. Ashabul yamin itu apa? Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Orang-orang ashabul yamin ini, maka selamat bagi engkau daripada ashabul yamin. Dia pun akan dapat rahmat, dapat keridhaan, dapat surga yang penuh kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun derajatnya di bawah daripada golongan yang pertama tadi. Yang ketiga, wa rajulun ibtakara umrahu bizunub thumma lam yazal 'alayha hatta khutima lahu biha fa hadha min ashabis shimal. Seseorang yang selalu bersegera mengerjakan dosa, terus menerus atas dosa, sehingga dia akhir hidupnya dengan penuh dosa, maka ini orang tergolong min ashabis shimal, artinya orang-orang sebelah kiri. Dalam akhir ayat diibaratkan Allah, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin panuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Nah, orang-orang inilah orang-orang yang bakal menempati neraka jahim dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dari tiga golongan manusia tadi, mudah-mudahan kita paling kada termasuk golongan yang kedua tadi. Kalau kada bisa masuk dalam golongan yang pertama, amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.